Pak Faisal, bagaimana Anda menilai hilangnya peran pemerintah dalam hubungan buruh dan pengusaha? Pemerintah itu sesuai dengan konstitusi atau tanggung jawab konstitusinya adalah melindungi kelompok masyarakat yang tidak punya posisi tawar yang jadi cenderung kan pengusaha itu punya posisi tawar yang lebih baik dari pengusaha penguasa dari pekerja. Jadi tugas negara adalah melindungi pekerja dari eksploitasi pengusaha satu. Kemudian kedua, menjamin agar makin hari makin tersedia lapangan kerja yang semakin bertambah. Itu tugas negara kan, memajukan kesejahteraan umum, menyediakan lapangan kerja itu kan di konstitusi. Nah, tapi peran negaranya boro-boro seperti itu. Tapi kenyataannya tidak menciptakan apa kepastian yang dibutuhkan untuk menjamin hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dengan buruh kan. Buktinya seluruh perangkat undang-undang itu sekarang tidak berani, tidak ada yang berani menyentuh karena takut, karena ragu. Jadi menciptakan ketidakpastian. Nah, ini dilihat, udah deh kalau begitu pengusaha dan buruh aja deh langsung negosiasi gitu. Nggak usah pakai pemerintah-pemerintahan, bikin repot gitu kan. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.